kang suarane kesuwenange sampe ana iluwe arep so kirim gendeng telung sekara dusun sebrangi kedene undang wisun adepi selat kali hanjati saksi kondo bukti walas sehati telung jaratan wisun ampiri jawane jalan wisun liwati Masyopati ison pelani pokoke nyawang kembiange ati jare wong tuwek ono ring kono suntekani kok sing ono kok sing ono oh gusti kari ketiki oh gusti hang bener pundi tapi iso sing jelek jati buka iso sing kelangan nyali Koro wisun sebrangi kedene ombyan wisun nadepi selat kali anjati saksi kondo bukti hati-hati tolong jaratan esun ampiri jawane jalan esun liwati masyopati ison pelani pokoke nyawang kembiange ati jare wong tuwek ana ring kono tekani kok sing ngono oh gusti kari ketiki oh gusti hang bener pundi tapi itu sing jelek terakhir. Muka isun sengkangan nyali. Sampai jumpa. Thank you. podo-podo pung. Kau jauh-jauh.